Wis nasibe kutu koyong ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mure ngomongan iseng. Kutu tak trimo bojoku panjang.